Ardila. Akhir-akhir ini dalam waktu singkat namanya sangat dikenal oleh penggemar musik Indonesia. Seorang pelajar yang tanpa sengaja karena kemampuan vokalnya memasuki dunia rekaman. Setelah dua album diselesaikannya, yang terakhir Bintang Kehidupan pun meraih sukses. Bagaimana kemudian ketenaran ini mempengaruhi kehidupannya sehari-hari? Emang ya dulu saya gak pernah menyanyi, gak pernah main film, terus sekarang ada perubahannya, sekarang masih ada gitu. Dan kalau kesibukan nyanyinya terus meningkat sampai suatu saat show-nya bentrok dengan ulangan sekolah, gimana? Aduh, gimana ya? Kalau misalnya Nika ada show, terus ada ulangan di sekolah, Nika juga ikutan susulan. Seringku mencoba, namun ku gagal.